ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنبتنا عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Setelah sebelumnya sempat ada uzur untuk tidak bisa menyampaikan kajian yang telah dijadwalkan, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini, dan kita berusaha untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita di waktu-waktu yang mendatang insyaallah. Khairatina azakumullah. Pada malam hari ini, seperti biasa, akan kita lanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Nasti rahimahullah ta'ala, sampai pada hadis yang ke-9. Isbatu sifat rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walahuma, dan diriwayatkan oleh mereka berdua, yakni al-Imam al-Bukhari wa Muslim, عن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا بركاته قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع هوازن didatangkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم tawanan-tawanan perang, hawazir. Faidah ma'atun minas sabi tas'ah il wajadat sabiyan is sabi fa'akadatuhu fa'alzafatuhu ibadniha fa'arba'atuhu. Ternyata di antara tawanan perang itu ada seorang perempuan. Dia berlari-lari kecil ketika mendapati ada dalam tawanan itu anak kecil. Maka perempuan itu pun mengambil anak kecil itu dan menempelkannya di perutnya, kemudian menyusui anak kecil tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, atarauna hadhihi al-mar'ah tarihatan walada fi an-nar? Apakah kalian melihat wanita ini melemparkan anaknya ke dalam neraka. Menurut kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Kulna la wallahi. Kami menjawab, tidak, demi Allah. Faqala, lallahu arham fi ibadihi min hadhihi jiwalatiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini terhadap anaknya. Terkafir dalam hadis ini, ikhwan abidin azakumullah, digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawanan-tawanan perang yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin dari Khawazin. Dan ternyata di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang kemudian mengambil seorang bayi yang juga termasuk tawanan itu. Diambil, didekatkan ke perutnya, kemudian disusui. Nah, dia melihat, itu ialah anak. Tak sampai hati anaknya, kemudian mati. Kenapa? Karena sayangnya kepada anaknya. Maka Nabi SAW pun menjadikannya sebagai perumpamaan. Bahwa Allah SWT itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anak. Dalam hadis ini bisa kita ambil banyak pelajaran-pelajaran yang berfaedah. Yang pertama, dan ini merupakan pembahasan yang terkait dengan usulul iman, menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat rahmah, sayang kepada hambanya. Tentunya kasih sayang Allah terhadap hambanya tidak sama dengan kasih sayang hamba dengan sama bani hamba. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini berlaku bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja yang sama, tapi tidak ada satupun sifat Allah yang hakikatnya sama dengan sifat makhluknya. Namanya sayang atau rahmat, tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak sama dengan sayangnya hamba dengan sama mereka. Sifat rahmat ini, ikhwan abidin azakumullah, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup juga sifat Allah itu namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Adapun dalil tentang sifat ini tentunya diambil dari nama-nama yang terkait dengannya, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama dan yang kedua disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini merupakan dalil Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang secara otomatis memiliki sifat apa ini? Ar-Rahman. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharap rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada dua dalil. Yang pertama, lafaz rahmatullah. Rahmat Allah. Jadi Allah punya sifat apa ini? Rahmat. Kemudian wallahu ghafurur rahim, Allah nama Allah memiliki nama apa ini? Rahim. Berarti punya sifat rahmat. Adapun dalil tentang masalah ini dalam as-sunnah seperti yang disebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitabul Adab, sementara Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab Taubah, dalam Sahih keduanya. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi fi waladihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini terhadap anak. Nah, juga disebutkan dalam dalil yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lamma khalaqallahu al-khalq, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kadaba fi kitab fawa indahu fawqa al-'arsy, Allah menulis dalam kitab dan ada di sisinya di atas arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku mengalahkan apa ini, kemarahanku. Disini ada lafaz inna rahmati menunjukkan dalil yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa ini, rahmat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Disebutkan dengan rahmat lil alam, rahmat bagi alam semesta ini, ya. Di sini diperlihatkan bagaimana sifat rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya saat itu. Sekalipun menghadapi tawanan perang, mereka tetap memperlakukan mereka, ya, memperlakukan tawanan perang itu secara apa ini? Manusiawi, ya. Dibiarkan seorang perempuan menyusui anaknya, padahal dua-duanya ikut tertawa, ya. Karena kan sifat rahmat yang ada pada kaum muslimin dalam ajaran Islam yang digambarkan dalam hadis ini mengalahkan apapun ajaran di alam semesta ini. Rahmat dalam Islam melebihi rahmat yang diajarkan dalam ajaran-ajaran selain Islam. Ya. Tidak semata-mata selokan, tapi ada bukti. Ya. Biarkan perempuan tadi menyusui anaknya, sekalipun statusnya ialah sebagai apa ini? Tawanan. Masya Allah. Kemudian dalam hadis ini, Ikhwan Abidin A'udzakumullah menunjukkan dalil bahwa seorang ibu disyariatkan untuk memiliki sifat rahmah terhadap anak. Dan ini merupakan fitrah bagi setiap ibu. Mereka itu sayang dengan anak. Melebihi bapak terhadap anak ini. Ya. Karena kan memang anak itu adalah bagian dari tubuhnya yang sudah terpisah. Ya. Nah. Mereka kaum ibu telah mengalami 3 penderitaan. Penderitaan ketika mengandung anaknya. Penderitaan ketika melahirkannya. Dan penderitaan ketika menyusu. Ya. Susah. Payah. Ya. Sehingga secara otomatis fitrah seorang ibu ialah sayang terhadap anaknya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh wanita ini, walaupun dia dalam kondisi tertawan, dia berusaha untuk bisa mengambil anaknya dan memberi makanan dengan menyusui. Perfect. Ini mungkin hikmah mengapa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapakah manusia yang paling layak untuk aku perlakukan dengan baik, wahai Rasulullah, beliau menjawab dengan ummuka sebanyak 3 kali. Kemudian summa aku. Kemudian bapak. Artinya, Rasulullah mengetahui bahwa pengorbanan seorang ibu 3 kali lipat pengorbanan seorang bapak dalam mengurus anak. Sehingga kecairan jika seorang wanita memiliki sifat yang rahmat dan sayang terhadap anaknya. Jadi kalau ada seorang ibu kemudian kejam terhadap anaknya sampai tega membunuh anaknya, berarti bisa kita pastikan dia keluar dari fitrahnya atau keluar dari alam kesadaran. Atau dalam arti sudah tidak normal lah. Ya. Nah, narkotik. Kemudian dalam hadis ini juga bisa diambil faedah. Di antara bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya ialah bersedia menyusui anaknya. Ini penting ini. Ada ibu yang gak mau menyusui anaknya padahal aslinya keluar. Ini berarti gak sayang sama anak. Wujud nyata kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya ialah mau menyusui anaknya. Terpaksa. Syukur-syukur kalau bisa sempurna 2 tahun sesuai, ya. Ini bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Barakah. Nah, di sini langsung disusui, ya, menunjukkan menyusui anak itu wujud nyata sifat rahmat seorang ibu terhadap anak. Jangan sampai jadi wanita, jadi ibu, aslinya keluar, anaknya enggak mau disusui. Enggak tahu apa alasannya, ya. Nah, ini banyak terjadi kasus-kasus semacam itu di zaman kita sekarang. Waliyadzubillah. Selanjutnya, si'at rahmatillahi azza wa jalla. Pembahasan berikutnya ialah tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Lamma khalaqallahu al-khalqa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluk-Nya. Kataba fi kitab, Allah menetapkan dalam kitab. Fa huwa indahu. Dan kitab itu ada di sisinya, fawqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam riwayat yang lain tadi, taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Rawang al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Taibar Qasid. Dalam hal ini, banyak juga pelajaran-pelajaran yang faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini selain Allah disebut makhluk. Lamma khalaqallahul khalq. Berarti semua yang ada di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk. Nah, siapa yang berkeyakinan ada yang bukan makhluk selain Allah? Berarti sama saja meyakini ada al-khaliq yang kedua. Dan ini yang termasuk asyirk fi rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Masuk mendapat yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Tapi alam ini menciptakan dirinya sendiri. Terjadi dengan sendirinya, ya jadi sendiri. Berarti alam itulah yang membuat dirinya sendiri. Sama saja meyakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan satu-satunya al-khaliq di alam semesta. Nah, ini termasuk kesyirikan. Teori semacam itu teori apa ini? Kesyirikan. Auzubillahi minadzalik. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, tentang maksud kitab dalam hadis ini. Kata bahwa kitab Allah Ta'ala menulis dalam kitabnya. Al-Imam Al-Khattab rahimah ta'ala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab dalam hadis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah qada dan takdir Allah. Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Allah berfirman, kataballah la ughribanna ana wa rusuli. Di sini kataballah artinya ialah qadallah. Kemudian Allah menetapkan dalam takdir yang Allah tetapkan. Ya. Kemungkinan yang kedua, Yang dimaksud dengan kitab dalam hadis ini ialah Al-Lauhul Mahfuz. Papan yang terjaga, yang berisi catatan-catatan takdir yang telah Allah tentukan. Ya. Barakallahu. Dari sini timbul faedah berikutnya. Yakni mengimani qada dan qadar. Karena arti yang pertama tadi kata berarti kitab artinya menetapkan dalam qada dan qadar Allah. Apa saja yang terjadi, yang akan terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan takdirnya. Termasuk apa yang akan kita alami. Termasuk nanti kita ini menjadi ashabun nar atau ashabul jannah. Hanya saja kita enggak tahu takdir kita. Ya. Nah, kemudian faedah berikutnya. Mengimani Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang berisi catatan, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kita masuk perkara gaib semua ini. Jadi wajib kita imani apa adanya. Tidak usah pakai bayang-bayangkan kayak apa. Gitu, ya. Tidak usah. Kita imani. Ya, selesai. Gitu. Ngurus yang lain. Gitu, ya. Tidak usah terlalu banyak ngurus yang gaib-gaib. Yang penting kita imani seyakin-yakinnya atas kebenarannya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Al-iman bil ars. Mengimani tentang adanya ars. Fahuwa indau fawqal ars. Ars ini karena betina azakum wa dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak besar. Ya. Terbesar tadi jangan apa ini. Tanya lagi ya, pakai perbandingan besar mana bumi, langit, dengan arah kita tahu sendiri tapi besar apa itu kursi Allah Subhanahu wa ta'ala saja luasnya langit dan bumi wasi'a kursi sama wasi wa padahal kursi itu ialah tempat ketua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala besarnya langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Apalagi arsnya Allah. Bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, itu semuanya adalah perkara gaib. Kita hanya dituntut untuk mengimani dan mempercayainya. Tidak dituntut untuk mengetahui hakikatnya. Bagaimana wujud sebenarnya, ya? Dan arsy ini dipikul oleh 8 orang malaikat. sebagaimana disebutnya dalam Al-Quran, ya, samanya. Paranormal tingkat ini betul-betul memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Surmikul tarusin, aras yang merupakan makhluk yang bagaimana cara mikulnya, bagaimana keadaan mereka, perkara goib semua. Kita hanya meyakini apa adanya. Karena semuanya adalah berita dari Al-Quran, wa sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Lain kalau saya yang dongeng begitu, ah, ya mungkin Ustaz ini ngelantur, mungkin fiktif, masing-masing itu semuanya silakan dikomentari demikian. Tapi kalau ini ialah berita dari Al-Quran wa sunnah as-sahihah, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena mengimani perkara gaib termasuk ciri orang yang bertakwa. Ya? Dan justru merupakan inti dari ciri orang yang bertakwa. Karena itulah yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang munafik dan orang kafir. Orang kafir itu tidak percaya kalau tidak dipegang. Tidak dilihat oleh panca indera. Ya? Kan, oh iya, saya percaya di hati. Kalau tidak megang, tidak tahu itu. Tapi anehnya, mereka itu juga banyak percaya hal-hal yang berbau takhayul. Wafat. Nah. Ya kan? Sarkof itu. Karakter yang wajib diimani, mereka tidak percaya karena tidak lihat. Tapi justru mereka membuat kepercayaan-kepercayaan sendiri terhadap sesuatu yang fiktif, yang berbau takhayul dan wafat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fawqal 'arsy 'ala as-sama'. Allah taala bersemayam di atas 'arsy, di atas langit. Apa bersemayam? Ya bersemayam, tinggal. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh makhluk. Tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini bantahan terhadap paham Jahmiyah yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Zatnya bukan mengetahui apa saja dan di mana saja berada. Tapi Allah itu ada di mana-mana. Ini zatnya. Kalau Allah ada di mana-mana zatnya, zat apa ini? Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu. Secara logika, secara ilmiah, dalil tidak ada yang menjelaskan zat Allah di mana-mana. Justru dalil-dalil yang ada menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu di atas ars. Nah, kemudian faedah berikutnya ini yang terkait dengan tema tadi, yakni luasnya rahmat Allah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Samping menetapkan sifat rahmat bagi Allah juga menunjukkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai mengalahkan kemarahanku. Jika seandainya seimbang saja 50% rahmat Allah, 50% kemarahan Allah, sudah banyak yang dihancurkan dan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan hamba-hamba Allah itu kufur. Tidak bersyukur nikmat. Sedikit sekali yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemarahan Allah mengalahkan rahmatnya. Hancur semua. Banyak yang menjadi penyebab Allah murka. Allah marah. Hancur semua. Tapi sekali lagi kita bersyukur dan selalu harus mengucapkan alhamdulillah, ternyata rahmat Allah mengalahkan kemarahannya. Sehingga sekalipun seperti ini keadaan manusia yang banyak kafirnya, banyak zalimnya, banyak merusak di muka bumi, membuat Allah murka, Allah Subhanahu wa taala masih punya rahmat yang mengalahkan kemurkaan. Enggak langsung diadab, enggak langsung diabain hukum. Masih beri kesempatan untuk bertobat. Ya. Nah. Dan kalaupun dihancurkan, masih ada yang diselamatkan. Nah. Kan kalau mereka mau bertobat, sekalipun dosanya sebesar gunung, mencapai atap langit, Allah mengampun. Dan Allah melupakan dosa-dosanya yang lalu, dihapus. Ya, coba saja kalau dibandingkan dengan manusia, tak ada apa-apanya ya. Dosanya itu sudah, mencapai atap langit, kemudian minta maaf. Paling-paling yang paling baik di antara kita bilang, ya saya maafkan, tapi kamu tak pecat. Ya, tak maafkan, tapi kamu harus pindah dari sini. Ya, tak pecat. Ya, begitu. Tapi Allah lain dengan kita. Ya. Dosa kita kumpulannya. Minta ampun. Diampuni. Dan dikasih pahala. Dikasih rahmat. Dosa-dosanya yang dulu. Dilupakan. Yang besar. Itu menunjukkan luasnya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus disyukuri itu. Ya. Nah. Allah lebih banyak marahnya daripada merahmati manusia. Wah, hancur sudah. Hancur. Tahu apa yang terjadi ini ya. Nah. Walhamdulillah. Inna rahmati walaubat wabawi. Atau dalam riwayat yang lain, terlibu wabawi. Nah. Adanya berapa adanya? Satu habis waktu. Jalallahu rahmatah fi mi'ati juz'in. Allah menjadikan rahmatnya menjadi satu bagian. Hadis yang ke-11. Walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, yakni al-Imam al-Bukhari wa Muslim, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jalallahu rahmatani ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya menjadi 100 bagian. Fa'amtaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'ah. Allah menahan 99 bagian rahmat di sisinya. Belum dikasihkan. Wa'anjala fil ardi juz'ah wahidah. Dan Allah turunkan di muka bumi ini satu bagian saja dari nikmat Allah. Famin dalikal juz'i tatarahamul khalaiq hatta tarfa'ud dabatu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibah. Dengan satu bagian itu, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini saling mengasihi dan menyayangi. sampai-sampai binatang itu mengangkat kakinya supaya tidak terinjak anaknya, khawatir anaknya pun mati kena terinjak. Ada binatang, ada anaknya diangkat, pegang injak, sayang ya binatang. Hadis yang ke-12, wali muslim maknau min hadis Salman. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang semakna dengan hadis di atas dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Wa fi dalam hadis itu disebutkan, kullu rahmatin sibakuma baisan sama'i wal ardh. Setiap rahmat itu setingkat langit dan bumi. Penuhnya itu. Wa fi faida kana yaumul qiyamah kammala bihadhi rahmah. Dan dalam hadis itu disebutkan, jika nanti hari kiamat tiba, Allah Ta'ala menyempurnakan rahmatnya. Nah, barakallahu fikum. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah kepada Fitin Azhar. Yang pertama, bahwa nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 bagian. Jadi kalau kita punya harta begitu, harta kita ini kemudian kita pecah menjadi 100 bagian. Ya, tahu kabarnya ya. Bahkan kalau punya uang 100.000 berarti dipecah menjadi 100. Masing-masing berarti jumlahnya 1.000. Nah. Demikian pula nikmat Allah dan rahmat Allah. Allah pecah menjadi 100. Bagian. Masing-masing bagian itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Kemudian faedah berikutnya. Kenikmatan dan rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini hanya satu bagian dari 100 bagian nikmat Allah rahmat. Insyaallah ya. Cuma satu bagian dari 100 bagian nikmat Allah dan rahmatnya memenuhi penjuru bumi. Ya, dan nikmat satu ini dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada tanpa terkecuali, mukmin, kafir, ya, manusia, binatang, jin, semuanya menikmati satu bagian. Tidak habis-habis. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Habis-habis. Satu bagian, ya. Diperbutkan oleh manusia sekalipun, tidak habis-habis. Dinikmati, dihabiskan oleh manusia, tidak habis-habis. Nah, nikmat Allah yang ada di sini, satu bagian. Ya. Betul-betul manusia, hewan, dan yang lainnya yang ada di dalam masa puas dengan satu bagian nikmat itu. Ya. Kemudian dalam alis ini terdapat keimanan berikutnya, bahwa 99 bagian nikmat dan rahmat Allah hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti atau di hari akhir nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kalau dua bagian nikmat saja ya sudah begitu lebih baik di 100 semuanya dikasihkan. Nah, tak bisa dibayangkan. Sehingga dalam Al-Quran lebih sering disebut mala ainun ra'at. Dalam hadis disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun ala qalbi basar. Dalam hadis. Nikmatnya itu sampai tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Nah, kok bisa diungkapkan? Namanya saja yang sama. Tapi hakikatnya semuanya berbeda. Ya? Nah. Kok bisa diungkapkan? Hanya untuk hambanya ya. Beriman. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Yakni disyariatkan bagi kita untuk melakukan sebab-sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat nanti. Jadi hadis ini enggak semata-mata mengkabarkan kepada kita tentang banyaknya rahmat dan nikmat Allah. Tapi lebih dari itu, yakni anjuran untuk melakukan usaha-usaha dan sebab-sebab agar kita bisa mendapatkan 100 bagian nikmat dunia dan nikmat akhirat nanti yang 99 bagian itu ya. Dengan apa mendapatkannya? Dengan apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 156, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan aku akan mencatat rahmat-rahmat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sebab kita mendapat rahmat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa banyak-banyak apa ini? Berdoa dengan doa yang masyhur untuk mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi enggak semata-mata berdoa, berusaha. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba yang diberi rahmat dari Allah, baik rahmat yang ada di dunia maupun rahmat yang ada di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.